Bermimpilah di sini. Bila itu yang kau ingin dariku, ku tak sanggup untuk menunggu. Terlalu menunggu. Terlalu banyak dusta rasa manis di hatiku. Walau sekilas ku pandang mesra senyummu, membuat diriku teringat selalu. Diriku teringat selalu. Biar saja Selain hanya Serahkan seluruh

tak mungkin dapat dipaksa. Aku cinta dia, mama. Ia juga cinta pada. Baringan tidur.